Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرات حفظكن الله. إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca fatwa tarbiyatil aulad, fatwa-fatwa tentang pendidikan anak. 6. Dan kita akan baca pada halaman 23 bagi yang punya kitab. Halaman 23. Qala yarsumu suratan lidzatir ruhin. Menggambar makhluk yang bernyawa. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin yutlabu min at-talibi fi ba'dil madarisi an yarsuma suratan li dhatir ruhin aw yu'ta masalan ba'da dajajatin wa yuqalu akmil al-baqiya wa ahyanan yutlabu minhu an yaqussa hadhihi as-surata ويلزقها على الورق أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فيما رأيكم في هذا. Tidaknya fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala diminta kepada seorang murid, diberikan tugas kepada seorang murid atau siswa pada sebagian sekolahan-sekolahan untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Atau tugasnya diberikan, ya, diberikan tugas seperti, ya, gambar ayam yang tidak lengkap bentuknya. Mungkin masih, ya, cuma masih kaki dan perutnya saja, suruh melengkapi yang tersisa. Akmilil baki, ya, perintahnya sempurnakan, ya, gambar tersebut. 6. Dan kadang-kadang diberikan tugas untuk, ya, memotong-motong gambar tersebut, ya, gambar yang makhluk bernyawa. Wa yalzaqaha, ya, jadi gambar tersebut, ya, berserakan bentuknya, berserakan, ya, mungkin berupa dus, ya, ataupun apa yang nanti kalau disusun menjadi gambar. Ya. Jadi di sini perintahnya untuk ya, naam, memotong gambar-gambar ya yang makhluk bernyawa, wa yalzaqaha, dan melekatkan ya, disusun gambar tersebut di kertas, secari kertas. Naam. Dan mainan tersebut ada di kitabun. Ya. Ya, yang beredar di pasaran banyak seperti ini, ya dan billah. Naam. Ya, bentuknya gambar ya, kemudian dibongkar, disusun kembali. Naam, tapi berbentuk gambar makhluk yang bernyawa. Atau diberikan gambar, diberikan tugas berupa gambar, sang murid diperintahkan untuk memberikan warna, ya, misalkan manusia atau hewan, kucing, yang lainnya yang ada kepalanya, semuanya bentuknya lengkap, suruh mewarnainya. Nah, fi mara'yukum fi hadza, maka bagaimana pendapatmu wahai syekh tentang permasalahan ini? Fa ajaba fadilatuhu bi qawlihi, maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, alladhi ara hadza anna haramun yajibu man'u. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, aku berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara yang haram, wajib untuk dilarang. Naam. Ya, menggambar naam makhluk yang bernyawa. Menggambar makhluk yang bernyawa dengan berbagai bentuk-bentuk coraknya ataupun cara-caranya, metode-metodenya. Naam. Yang mana gambar itu gambar bernyawa, maka haram. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Al-musawwirun. Azab yang paling pedih bagi manusia pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, orang-orang tukang gambar. Naam. Ini larangan. Naam. Dan disebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Ya. Tidaklah malaikat masuk di suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa. Naam, ada malaikat yang ditugasi untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, rahmat. Ya, malaikat enggak masuk dikarenakan sebab adanya gambar di dalam rumah-rumah. Naam. Dan ini merupakan perkara dosa yang min kabair dzunub, termasuk dari dosa besar, yang mana sudah dianggap biasa oleh manusia. Sebagaimana musik, ya, dosa besar yang dianggap biasa. Musik. Naam. Gambar. Ya, foto pernikahan atau foto bayi anaknya atau foto zaman dulu dipampang di rumah-rumah untuk pajangan, iyadan billah. Ini merupakan dosa besar yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, iyadan billah. Nas'allaha salamah. Kita minta kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari hal tersebut. Naam. Dan juga kalau menginginkan keterangan lebih lanjut tentang naam pembahasan gambar, naam bisa naam ambil kajian-kajian yang telah disampaikan oleh akhuna al-ustadz Abu Luqman hafizahullah tentang hukum taswir dawatul arwah, hukum gambar yang bernyawa. Ya, beliau telah membahas kitab tersebut secara detail dan bisa diambil rekamannya. Naam. Dan ini kitab ini merupakan karya Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, Syekh Muqbil. Naam. Ini karya beliau. Maka bagi siapa yang ingin menjelaskan atau mengetahui keterangan lebih lanjut tentang gambar, haramnya gambar, naam, bisa, naam, minta rekaman, naam, ataupun sudah ada di file-file, naam, Salafi Batam. Baik. Kita lanjutkan ucapan beliau, rahimahullahu ta'ala, wa annal mas'ulin anit ta'limi yulzamuhum ada'ul amanati fi hadzal bab. Maka bagi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pengajaran, di dalam pendidikan, ya, hendaklah mereka benar-benar menunaikan amanah di dalam permasalahan ini. Ya, tidak memberikan tugas-tugas yang seperti ini. 6. Wa mana'a hadhil asya, atau wa man'u hadhil asya, dan melarang perkara-perkara ini. Ya, tugas-tugas ini, 6, harus dilarang. Wa idza kanu yuriduna an yathbutu dzaka'a thalibi biimkanihim ay yaqulu isna surata sayyaratin aw syajaratin aw ma asbaha dzalik mimma yuhitu bi ilmu wa yahsulu bidzalika ma'rifatu mudda dzaka'i wa fatanatihi lil umuri. Naam. Karena bisa jadi mereka, yaitu guru, ya, di sekolah-sekolahan, naam, ini sang penanya ini, mungkin mereka memberikan, naam, tugas-tugas itu untuk melihat, naam, tingkatan kecerdasan mereka, penalaran mereka sampai mana diberikan tugas ini. Maka kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, naam, memberikan solusi bukan dengan cara itu, namun jika mereka menginginkan untuk melihat kecerdasan, melihat daya tangkasnya seorang murid, ya, ketangkasan seorang murid, memungkinkan bagi mereka untuk, ya, memerintahkan kepada murid, isna, buatlah, nih, gak ada kepalanya, hamzahnya, ya, isna, naam, buatlah surata sayyaratin, buatlah gambar mobil, ya, diperintahkan seorang murid untuk membuat gambar mobil atau gambar pohon atau apa-apa yang semisal daripada itu, dari apa-apa yang seorang siswa murid itu mengetahui, naam, mobil, gambar tersebut atau gambar, atau gambar mobil atau pohon tersebut, mereka mengetahui sehingga akan, naam, keluar daya tangkas yang ada pada benak mereka dengan gambar tersebut yang tidak diharamkan oleh syariat. Wa yahsulu bidzalika ma'rifatu mudda dzaka'ihi wa fatanatihi al-umur. Maka dengan hal tersebut akan diperoleh, ya, pengetahuan sejauh mana kecerdasan si anak dan kecerdasan si anak terhadap suatu perkara-perkara. 6. Ini boleh, ya, diberikan tugas untuk menggambar, namun bukan gambar yang bernyawa. Wa hadza mimma batala bihin nas bi wasitati syaitan wa illa fala farqa bila syaqtin fi ijadati ar-rasmi wa taqtiti baina ayu khattata al-insanu suratan atau surata sajaratin أو سيارة أو قصر أو إنسان. نعم. Jika seorang memberikan tugas berupa ya gambar yang bernyawa, maka ini bentuk tugas ya yang mengikuti jalannya, langkah-langkahnya syaitan. Maka tidak ada bedanya dan tidak diragukan ya, dibuat gambar kemudian dititik-titiki yang di dalamnya terdapat ada manusianya, ada gambar pohonnya, ada gambar kerajaannya. Maka tidak diragukan bahwa saya, kata beliau Ibnu Utsaimin, ara annahu yajibu alal mas'ulin man hadhil asya. Ya, maka aku berpendapat wajib bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan tersebut melarang tugas-tugas yang seperti ini. Nah, wa idza tuliyat talibu wala budda falyusawwir hayawanan laisa lahu ra's. Maka jika menuntut seorang murid diberikan tugas ya berupa menggambar, maka hendaklah seorang murid untuk menggambar hewan yang tanpa kepala. Hewan yang tanpa kepala, mungkin kucing tanpa kepala, ya, kuda tanpa kepala. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini jawaban Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan gambar, dan telah kita sebutkan dalil akan haramnya gambar dan ancaman-ancamannya bagi orang yang menggambar. Dan difatwakan pula oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ya, naam, gambar baik itu foto ataupun ya gambar-gambar yang ada di media sosial, ya, baik WhatsApp atau yang lainnya, maka masuk ke dalam larangan ini. Naam, asyaddu nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Ya, naam. Ya, azab yang paling pedih pada manusia pada hari kiamat adalah orang-orang yang naam menggambar, baik gambar dalam bentuk tulisan dengan tangan atau dengan foto. Ya dan billah, naam, mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Naam. Kemudian kita baca ucapan berikutnya. Qad yarsubu talibu idza lam yarsumir ra's. Naam. Kadang seorang murid tidak naik kelas atau peringkatnya menjadi jelek jika dia tidak menggambar, memenuhi gambar dengan menggambar kepala. Ya, baik. Wa su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin, qultum hafizakumullah fil fatwa as-sabiqah, idza ibtuliya at-talibu wa la budda falyusawwir hayawanan laysa lahu ra's, walakin qad yarsubu at-talibu idza lam yarsum ar-ra'sa famal amal. Fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, engkau mengatakan hafizakumullah wahai syekh di dalam fatwa yang lalu ya, jika seorang murid diberikan tugas, maka hendaklah berikan tugas untuk menggambar hewan yang tidak ada kepalanya, tidak diberikan kepala pada hewan tersebut. Ini fatwa beliau. Kemudian sang penanya, akan tetapi kadang seorang murid ya akan menjadi jelek peringkatnya jika dia tidak menggambar kepalanya dari tugas tersebut. Famal amal, maka bagaimana yang harus dilakukan? Enam. Ya. Mungkin enam, kalau kita alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita, ya, telah ada pendidikan yang berada di atas ya, manhaj as-salaf as-salih. Naam. Dan insyaallah terjauh dari perkara-perkara ini. Namun bagaimana jika kondisi ada orang-orang yang jauh dari dakwah dikondisikan seperti ini? Naam. Maka fa'ajaba qailan, Syekh Al-Utsaimin menjawab, idza kana hadza faqad yakunu talibu muttarran lihadza syai'. Jika keadaannya seperti ini, maka seorang murid sungguh dalam keadaan muttarran, ya, terpaksa. Naam, atas hal ini. Wa yakunul ismu ala man amarahu wa kalafahu bidzalik. Dan dosa ditanggung oleh orang yang memerintahkan dan oleh orang yang membebani tugas tersebut. Walakinni, akan tetapi aku, amilu minal mas'ulin, menasihatkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pendidikan tersebut, alla yasila bihimul amr ila hadzal had, hendaklah jangan ya mengantarkan murid-murid tersebut kepada perkara-perkara yang keluar dari syariat, keluar dari batasan. Fayattarru ibadallah ila maksiatillah, maka hamba-hamba Allah, ya, maka mereka terdesak, terpaksa dari hamba-hamba Allah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Naam, barakallahu fikum. Ini, maka jika keadaan yang seperti ini, dosa ditanggung oleh orang yang memerintahkan. Ya, maka banyak madharat jika seseorang anak disekolahkan di tempat ya umum yang belum jelas naam metodenya, yang belum jelas ya jalannya, metode apa yang dipakai di dalam sekolahan tersebut. Naam, banyak madaratnya. Ini masalah gambar, belum masalah musik-musik yang lainnya, belum masalah ikhtilatnya dan yang lain sebagainya. Dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, yang hal tersebut sudah dianggap biasa di sekolah-sekolah umum. Enam, sehingga tak kala ada orang yang mengingkari, ini kelihatan asing. Karena sudah terbiasa kemaksiatan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Enam, kalau diingkari sudah kayak yang mengingkari itu kayak orang asing. Enam, ya, sehingga lebih aman ya dan lebih selamat bagi pendidikan sang anak dibawa di dalam pendidikan ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Selesai pembahasan tentang gambar, kita masuk pada tarbiyatul banat, pendidikan bagi anak-anak wanita, ya, bagi anak-anak perempuan. Su'ila fadilatu Syekh Ibnu Bas rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu thalathu banatin fasabara alaihinna wasaqahunna wakasahunna kunna lahu hijaban minan nar. Hal yakun hijaban minan nar liwalidihin faqat am hatta al-um syarikatun fi dhalik. Naam. Wa ana indi walillahi alhamdu salatu banatin. Fadilatul Syekh Ibnu Bas rahimahullah ditanya, ya, penanya itu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, maka dia bersabar atas keadaan 3 anak tersebut. Wasaqahunna, dan diberikan minum makan anak-anak perempuannya. Wakasahunna, dan diberikan pakaian yang layak bagi mereka. Kunna lahu hijab, maka anak-anak tersebut akan menjadi hijab untuknya dari neraka. Lalu sang penanya bertanya, apakah hijab dari neraka, terhalang dari neraka hanya bagi sang bapaknya anak-anak wanita, atau masuk padanya ibu? Nah, di dalam hadis tersebut, karena disebutkan man kanat lahu hu, ya, di dalam bahasa Arab dhamir untuk mudzakkar, laha ha dhamir untuk perempuan, maka disebutkan dhamirnya hu, ya, lahu, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. 6. Apakah ibu termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan janji tersebut, terhalangnya dia dari neraka disebabkan 3 anak perempuan tersebut? 6. Fa'ajaba biqauli, maka Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menjawab, al-hadithu amun lil-ab wal-um. Hadis ini umum, mencakup makna yang umum, ya, lil-ab, na'am, ya, baik bagi bapak, ya, janji tersebut, yaitu terhalangnya, ya, terhijabnya neraka darinya, dan juga bagi ibu pula, ya, sehingga jangan bersedih bagi al-umahat. Na'am, ya, masuk di dalamnya. Naam, janji akan terhalangi dari neraka disebabkan 3 anak perempuan. Memiliki 3 anak perempuan, dia bersabar terhadap anak-anaknya, pendidikannya, kelakuan anak-anaknya, tindakan anak-anaknya, dia bersabar dan memperhatikan makan dan minumnya, memberikan pakaian yang layak kepada anak-anaknya. 6. Maka ini bisa menjadi hijab, ya, 6, dari neraka bagi kedua orang tuanya. Maka seorang, ya, orang tua, baik bapak ataupun ibu, maka janganlah di dalam melakukan sesuatu di dalam rumah tangganya, na'am, di dalam melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya, na'am, janganlah menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, ya, kebiasaan saja, jangan. Tapi jadikan apa yang dilakukan di dalam rumah tangga, di dalam perbuatan-perbuatan pendidikan terhadap anak-anaknya, na'am, dan juga, na'am, menjaga rumahnya, na'am, dan taat kepada suaminya, jadikan hal itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Apalagi di sini ada janji, ada dalilnya, nasnya. Bahkan di dalam perkara yang umum, yang dianggap biasa, makan, minum, tidur, yang kalau dilakukan tanpa adanya dasar, dilakukan cuma hanya kebiasaan saja, tidak mendapatkan apa-apa. Namun jika makan, minum, tidur, istirahat, dia niatkan untuk ibadah, supaya dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang berikutnya, dia makan supaya kuat di dalam ibadah kepada ibadah berikutnya. Nah, dia istirahat supaya badan itu tidak lemah di dalam melakukan ibadah kepada Allah dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang mubah, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Niatnya untuk apa? Dia makan, minum. Untuk kebiasaan saja, ya sudah, enggak dapat apa-apa. Tapi untuk ibadah, untuk melakukan ibadah yang lainnya. Nah, apalagi di sini, memiliki anak. Ya, 3 perempuan. Nah, ya, yang jelas disebutkan di dalam nas, ya, yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terhalangnya orang tua dari neraka. Naam. Baik. Barakallahu fiikum. Sehingga perlu diingat, tak kala kita melakukan sesuatu di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya, jadikan niat itu sebagai ibadah. Sehingga keletihan, kesusahan yang dihadapi itu terasa ringan. Namun kalau dijadikan itu tabiat biasa, adat, ya, akan terasa capek, akan terasa letih di dalam mendidik anak, di dalam mengajari anak, apalagi anak-anaknya susah diajarin, ya, banyak membangkang, lebih-lebih seperti itu. Belum tugas-tugasnya belum selesai yang lainnya dikerjakan oleh seorang ibu. Nah, maka jadikan apa yang dilakukan, jadikan sebagai ibadah. Niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ana indi walillahil hamdu salasu banat, dan aku kata penanya memiliki 3 anak. Alhamdulillah. Naam. Maka jawabannya Ibnu Bas rahimahullah, hadis ini umum untuk bapak dan ibu mendapatkan janji terhalangnya dari neraka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ibnatan fa ahsana ilaihima kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, jadi enggak harus 3. Enggak harus 2, 1 termasuk. Ya, anak wanita yang memiliki anak 1 termasuk. Ya. Barang siapa yang memiliki 2 anak wanita, kemudian dia perlakukan anak-anaknya itu dengan baik, maka 6 mereka itu anak-anak bisa menjadikan sebab terhalangnya orang tua dari neraka. Wa hakadza law kana lahu akhawatun aw ammatun aw khalatun aw nahruhunna fa ahsana ilayhinna fa inna narju lahu bidzalikal jannah. Dan begitu pula seandainya dia memiliki saudara-saudara perempuan, atau memiliki paman-paman, atau afan, atau dia memiliki bibi-bibi, ya, amma, kholat, ini sama, maknanya bibi. Kalau amma, amat, ini bibi dari pihak bapak. Kholat, bibi dari pihak ibu. Oh ya, tayyib. Maknanya sama, ya. Begitu pula seandainya dia memiliki saudara perempuan atau bibi-bibi atau yang semisal dari mereka, maka dia perlakukan mereka dengan baik. Maka kata beliau Ibnu Bas rahimahullah, kami mengharap dengan hal tersebut orang yang melakukan kebaikan terhadap mereka itu surga untuknya. Fa inna mata ahsana ilaihinna fa inna bidzalika yastahiqul ajrul adzim wa yahjubu minan nar wa yuhalu bainahu wa bainan nari li'amalihi thayyib wa hadha yahtassu bil muslimin. Naam. Maka kapan seseorang berbuat baik kepada mereka, anak-anaknya, kepada saudara-saudara perempuannya, kepada bibi-bibinya, maka dengan hal tersebut pantas baginya mendapatkan pahala yang besar dan terhalangnya neraka darinya disebabkan amalannya yang baik. Dan ini khusus bagi kaum muslimin dan muslimat, khusus bagi kaum muslimin dan muslimat. Fal muslim, dan seorang muslim, ya, jadi kalau seorang muslim itu masuk juga masuk ya muslimah. Maka bagi seorang muslim atau muslimah, idza amila hadhil khairat, idza amila hadhil khairati ibtigha'a wajhillah, yakunu qad tusabbibu fi najatihi minan nar. Maka seorang muslim atau muslimah, jika dia melakukan kebaikan-kebaikan ini dalam rangka mengharap wajah Allah, ya, mengikhlaskan dari perbuatan-perbuatan tersebut hanya mengharap pahala dari Allah, ya, karena makna takwa itu, ya, anta'mala bi ta'atillah tarju sawaballah, sebagaimana disebutkan oleh At-Talaq ibn Habib atau Hubaib, ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama At-Talaq ibn Hubaib, bahwa takwa adalah engkau melakukan ketaatan, untuk engkau beramal ketaatan kepada Allah mengharap pahala dari Allah, ya, sehingga tak kalah seorang melakukan kebaikan, baru kebaikan, naam, dengan mengikhlaskan perbuatan tersebut kepada Allah, maka harapkan pahala dari perbuatan tersebut, ya, baik. Maka kebaikan-kebaikan tersebut, ya, kadang menjadi sebab diselamatkannya orang tersebut dari neraka. 6. Karena kita tidak ada yang tahu, ya, posisi kita di mana. 6. Maka kita punya harapan yang tinggi, yang besar, untuk agar kita dijauhi dari neraka. Ya, jangan menganggap seorang itu, naam, bahwasanya saya akan selamat dari neraka. Ini salah besar. Ya. Baik. Wan najatu minan nar wa dukhulu fil jannah laha asbabun katsira. Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga memiliki sebab-sebab yang sangat banyak. Memiliki sebab-sebab yang sangat banyak. Fayam bayil mu'min ayyastaqsira minha. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, sebab-sebab terselamatkannya dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. 6. Baik, harus memperbanyak di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wal Islam nafsuhu huwal aslul wahid wa huwa sababul asasi lidukhulil jannah wan najati minan nar. Dan Islam sendiri merupakan asal dan sebab yang asasi, yang fondasi, ya, yang dasar, sebab yang sangat mendasar, ya, naam, yang memasukkan seorang ke dalam surga dan terselamatkannya dari neraka. Wa hunaka a'malun, dan di sana ada amalan-amalan, idza amilaha al-muslimu daqala bihinna al-jannah wa naja minan nar. Di sana terdapat amalan-amalan, jika seorang muslim mengamalkan amalan-amalan tersebut, dia akan masuk, ya, surga dan akan selamat dari neraka. Mislu contohnya, man ruziqa banatun au akhawatun fa ahsana ilayhinna kunna lau sitran minan nar. Barang siapa yang telah diberikan rizki berupa anak perempuan atau berupa saudara-saudara perempuan, maka dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka bisa menjadi sutrah, yaitu penghalang dari neraka. Nah, tercegahnya dia masuk ke dalam neraka. Wahakadha, dan begitu pula ada dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salasatu afrad lam yablughul hanasa kanu lau hijaban minan nar. Barang siapa yang meninggal tiga anaknya, naam, yang belum balik usianya, ya, maka anak-anak tersebut bisa menjadi hijab dari neraka untuk orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat mendengarkan jumlah 3 di situ, ya, bertanya, wahai Rasulullah, wasnan jika 2 anaknya yang meninggal bagaimana? Apakah mendapat janji tersebut? Mendapatkan keutamaan tersebut? Naam, qala wasnan. Naam, ya, walaupun 2. Naam. Ini 2. Walam yas'alu 'anil wahid. Dan para sahabat tidak menanyakan jumlah 1. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullah azza wa jalla ma li 'abdil mu'min jazaa'un idza ukhidat safiyuhu min ahli dunya fahtasaba ila al jannah. Ya, hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tidaklah seorang hamba yang beriman mendapatkan balasan, ya, mendapatkan ganjaran jika diambil kesayangannya, ya, yang biasa, ya, dia hidup berdampingan, hidup bersamanya di dunianya. Naam, dan dia mengharap pahala dari, naam, diambilnya kesayangannya tersebut, ilal jannah, ya, melainkan pahalanya berupa surga. Nifahta sabah, mengharap. Tentunya seorang harus bersabar, ya, bersabar di dalam hal itu semuanya, ya, sebagaimana tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kan lahu salasatu banat fasabar alaihi, bersabar terhadap 3 anaknya, bersabar terhadap hilang dari yang disayanginya. Nah, ini penting, karena ucapan sabar itu ringan di lisan, ya, tetapi sebenarnya harus, ya, diamalkan, ya, harus diamalkan, karena as-sabru, naam, habsun nafs, menahan jiwa, ya, kadang-kadang jiwa itu untuk menahan tak kala mendapat suatu musibah, ketidaksukaan itu berat, tetapi, naam, diperintahkan untuk menahan, bersabar, menahan jiwanya, tidak mengungkapkan jiwanya, tidak melampiaskan jiwanya. Naam. Karena kata Ibnu Saimin rahimahullah, sabar itu, naam, ada tingkatan-tingkatannya. Seorang tak kala mendapatkan musibah, musibah itu memiliki tingkatan-tingkatan di dalam menghadapinya. Tingkatan yang pertama berupa as-sakhat, yaitu murka. Ya, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, dia marah, dia benci, ya, dia melampiaskan emosinya. Naam. Bahkan ada yang sampai merobek-robek pakaiannya, ya, membenturkan kepalanya, ya. Ini sakhat, yang dia sudah mendapatkan musibah, mendapatkan musibah berikutnya berupa dosa di dalam hal tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian tingkatan yang kedua, seseorang tak kala menghadapi musibah adalah, naam, as-sabr. Ya, dia sabar. Dia sebenarnya tidak suka mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak disukai, dia itu enggak suka sebenarnya, tapi dia menahan jiwanya untuk mengungkapkan emosinya, untuk mengungkapkan ketidaksukaan, dia menahan jiwanya. Ini sabar. Sabar, ya. Ada yang tingkatannya lebih besar dari sabar, yaitu ar-ridha. Ar-ridha yaitu dia mendapatkan musibah, tetapi dia senang dengan musibah tersebut. Kenapa? Karena di belakang musibah tersebut pahala yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Ini ridha. Ini ridha. Nah, dan tingkatan yang paling tinggi, tak kalah seorang mendapatkan musibah, suatu yang tidak disukai, lebih-lebih hilangnya apa yang dicintai, ya, itu bersyukur. Tingkatan yang paling tinggi, bersyukur. Dia mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mendapat sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disenangi, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ucapan syukur itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan yang menimpanya. Nah, ini ya tingkatan orang-orang tak kala menghadapi suatu yang tidak disukai. Naam, maka seorang muslimat ya, naam, hendaknya naam memilih naam dari apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, tuntunan dari Rasulullah, yaitu sabar atau ridha atau naam bersyukur. Jangan yang pertama yang dicela, yaitu as-sakhat, marah terhadap musibah yang dia tidak sukai. Karena makna sabar, innama sabru fi sidmatil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sabru fi sidmatil ula. Sabar itu di awal kejadian, di awal musibah dia menahan jiwanya. Jangan sudah melampiaskan emosinya, sudah puas menghujatnya, sudah puas membalasnya, dia bilang aku bersabar. Lah, ini bukan bersabar. Ini bukan bersabar. Ya, bersabar di awal kejadian, di detik kejadian dia bersabar. Ini namanya makna sabar secara hakikat yang diberikan naam pengertian sabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama sabru fi sidmatil ula. Sungguh sabar itu di awal kejadian. Ya, karena kejadian itu kalau ada ya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya. Kemudian dia menangis. Sang ibu menangis di sebelah kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, "Isbi'i, bersabarlah kamu." Maka dia tidak tahu bahwasanya yang ngomong Rasulullah. Naam. Ya, coba kalau kamu yang menimpa, pasti kamu seperti saya. Dia mengatakan seperti itu. Maka dikasih tahu bahwasanya tadi yang mengucapkan adalah Rasulullah. Maka ya, perempuan itu mendatangi Rasulullah, maka Rasulullah memberikan nasihat, "Innamas sabru fi sidmatil ula." Sesungguhnya sabar itu adalah di awal kejadian. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fal wahid min afratina yadkhulu fi hadzal hadis. Maka walaupun anak satu orang yang meninggal, maka masuk di dalamnya hadis ini, ya, akan menjadi sutrah, penghalang seorang dari neraka. Naam. Idza akhadahu Allahu wa qabadahu ilayhi fa sabara abuhu aw ummuhu aw kilahuma wahtasaba falahumal jannah. Maka jika Allah mengambil sesuatu yang disukainya, anaknya, wa qabadahu ilayhi, dan dicabut nyawanya, fa sabara abu, dan bersabar bapaknya atau bersabar ibunya, tadi yang kita ungkapkan ya, tentang makna sabar. Ini penting. Ya, makna sabar, mengetahui sabar, ya, bersifat dengan sifat sabar, ini penting. Dan mungkin kita sudah ya sering mendengar di kajian-kajian makna sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Namun kadang-kadang praktek ini kadang berat. Ya, kita semuanya, nasihat bagi saya dan antum semuanya. Naam. Bersabar ya, bapaknya, ibunya tak kala naam mendapatkan musibah tersebut, atau keduanya. Wahtasaba, dan keduanya mengharap pahala dari hilangnya yang dicintai anaknya. Falahumal jannah, maka bagi keduanya adalah surga. Wahada fadlun minallah azimun, dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wa hakadha az-zawj waz-zawjatu wa sa'irul aqribai wal asdiqai idza sabaru wahtasabu dakhalu fi hadzal hadits ma'a mura'ati salamatihim mimma qad yumna'u dhalika min al-maut ala shay'in min kaba'ir adh-dhunub nas'allahu as-salamah. Naam. Dan begitu pula seorang suami atau istri dan seluruh ya keluarga dekat, teman-teman, jika mereka bersabar ya dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, dakhalu fi hadzal hadis, maka masuk di dalam hadis ini. Jika ditinggal temannya meninggal atau ditinggal ya sanak familinya meninggal, maka masuk di dalam hadis ini. Nah, bersama menjaga ya, memperhatikan keselamatan mereka ya dari sebab kematiannya ya atas ya dosa-dosa besar ya, jangan jadikan kematian mereka di atas dosa-dosa besar. Maka kata beliau Ibnu Bas rahimahullah, nas'allahu salamah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah keselamatan ya, minta kepada Allah keselamatan dari perkara-perkara tersebut, mati dalam keadaan su'ul khatimah, nah, di atas dosa besar. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Terima kasih.